Pada masa penjajahan, santri-santria sedang menuntut ilmu agama di pesantren-pesantren. Sebagian dari rakyat Indonesia sedang berjualan di pasar-pasar. Sayurnya bu, masih baru dipetik dari kebun. Beras, ayo siapa yang mau beli beras? Ayam potong bu, murah loh. Boleh, silakan boleh, ikannya masih segar. Tangkapnya nelayan tadi malam. Yang ini berapa? Hanya 5 rupiah bu, murah. Saya beli 1. Iya, ini barangnya bu. Ini uangnya. Saya terima uangnya bu, alhamdulillah. Hei, ada berita penting nih. Berita apa? Bung Karno akan membacakan proklamasi kemerdekaan. Wah, itu berita penting itu. Iya betul itu, coba keraskan suaranya. Bu, ayam berapa harganya bu? Bersisik tahu. Oh iya, maaf. Para pendengar, Anda berada saat lagi Bung Karno akan memproklamirkan kemerdekaan negara kita. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kita sudah merdeka. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Setelah beratus-ratus tahun, akhirnya kita merdeka juga. Alhamdulillah ya Allah. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia bisa bernapas lega. Meskipun tugas mengisi kemerdekaan masih luas tak berbatas, sedangkan para penjajah tidak rela Indonesia menjadi tanah merdeka. Jenderal, apa kau sudah dengar? Ada berita dari negeri Indonesia. Mereka orang sudah memproklamirkan kemerdekaannya. What? Nei, ada-ada saja rakyat Indonesia itu. Mereka orang belum tahu kalau kita orang sebentar lagi akan menjajah mereka. Negeri Indonesia harus tetap dalam cengkraman kita orang. Rakyat Indonesia tidak boleh menikmati kebebasan. Setuju, Jenderal. Kita orang dari APNE siap membantu kalian. Kita orang punya misi cuti persenjataan Jepang. Kalian orang ikutlah ke pesawat kami. Orang-orang Indonesia tidak akan menduga kalau pesawat kita membawa kalian orang. Terima kasih banyak, Mister. Sama-sama, Januar. Dengan membonceng tentara sekutu Inggris, Belanda mulai memasuki dan menduduki kota Surabaya. Masya Allah! Itu tentara Inggris! Mau apa mereka kesini? Katanya mereka mau membantu kita untuk melucuti persenjataan tentara Jepang. Ah, masa saya tidak percaya? Iya, saya juga tidak percaya. Mereka sudah terbukti licik. Kita tidak boleh percaya lagi sama mereka. Mereka mendarat. Astagfirullahaladzim, ternyata mereka membonceng tentara Belanda. Wah, gawat nih. Mau apa tentara Belanda ke Indonesia? Angkat tangan. Apa-apaan ini? Kurang ajar. Aduh, berani melawan kamu orang. Hei Belanda, kita sudah merdeka. Mau apa kalian kemari? What? Merdeka? Ah, ah, ah. Enak saja merdeka. Kalian orang masih jajahan kami, tahu? Ih, kalian benar-benar tidak tahu aturan. Hai rakyat, dengarkan. Saat ini persenjataan kami lebih lengkap daripada kalian. Kami orang punya tank, kami punya bom yang dalam sekejap bisa memusnahkan kalian semua. Kami juga punya pasukan yang terlatih. Jika kalian ingin merdeka, kalahkan dulu kami. Tapi kalian pasti tidak akan mampu mengalahkan kami. Kamu orang, pasang bendera kita di atas Hotel Yamato itu. Biar semua orang Surabaya ini tahu bahwa negeri mereka sudah dijajah kembali oleh kita. Wah, ah, ah. Siap, Komandan. Maka tentara Belanda pun akhirnya mengibarkan benderanya di atas Hotel Yamato. Sementara rakyat mulai dicengkram kekhawatiran. Atas undangan Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari pada tanggal 21 dan 22 Oktober tahun 1945, para kiai dan para ulama se-Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para kiai dan alim ulama se-Jawa dan Madura, juga santri-santri yang saya cintai. Setelah kita menelaah dan setelah kita beristikharah, maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, tanggal 22 Oktober tahun 1945, kita menetapkan tiga rumusan resolusi jihad. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Adapun rumusan resolusi jihad tersebut adalah: pertama, tiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yang kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dan yang ketiga, warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional dan oleh karena itu harus dihukum mati. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sebarkan resolusi jihad ini di seluruh penjuru Nusantara. Baik, Kiai. Ya. Dalam sekejap, resolusi jihad itu pun telah tersebar ke seluruh Jawa dan Madura, sehingga menjadi petunjuk dari kebingungan, sekaligus membakar semangat bagi rakyat Indonesia untuk bangkit melawan dan mengusir para penjajah api resolusi jihad telah menyulut bangsa Indonesia. Para santri untuk sementara menyimpan kitabnya. Para petani meninggalkan sawahnya dan mengasah parang dan pedangnya. Yang lain menyiapkan bambu runcing sebagai senjata. Dan tentara keamanan rakyat bersiap dengan senjata apa adanya. Dan mereka pun menyambut musuh dengan keberanian yang sempurna. Bom-bom dan tank-tank raksasa musuh dianggap kecil. Bom-bom yang berdentuman menjadi kecil. Mitra liur yang melesat ganas menjadi kecil. Bahkan maut pun dianggap kecil. Yang besar hanyalah Allah. Banjir darah, jasad para pahlawan yang ditembus senjata musuh bergelimpangan di jalan-jalan raya. Luka-lukanya yang merah mekar laksana bunga mawar, bersanding dengan keikhlasan jiwa mereka yang putih, laksana melati. Mawar dan melati, merah dan putih, bendera tanah airku. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Demikianlah persembahan dari kami, santri-santri Yas Sekolah Kehidupan Al-Qamar. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji bakti.